الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في سورة آل عمران ذكر الله سبحانه وتعالى فيها صفات المتقين المسارعين إلى جنات النعيم، فذكر لهم نعوتا عظيمة وصفات كريمة ينبغي على المسلم أن يتأملها وأن يتدبرها وأن يجاهد نفسه على تحقيقها وتطبيقها. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak, dan kita sanjung Allah Subhanahu wa taala dengan penuh sanjungan. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta kerabat serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Raja, Radio Hang dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu seputar tentang ayat-ayat yang sangat agung yang tersebutkan dalam surat Ali Imran. Di mana dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang sangat mulia, sifat-sifat yang dimiliki orang-orang yang bertakwa dan yang bersegera menuju Jannatin Na'im, menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Sifat-sifat yang sangat mulia tersebut hendaknya kita perhatikan dan kita berusaha bersungguh-sungguh bermujahadah agar bisa mewujudkan sifat-sifat tersebut dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran: Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maghfirah ampunan dari Rabb kalian, dan bersegeralah menuju jannatin, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa mereka orang-orang bertakwa tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mereka berinfak, ya, berinfak harta mereka meskipun dalam keadaan sarra wa dharra, dalam keadaan senang mereka berinfak, dalam keadaan sulit mereka juga berinfak. Wal kadhimin al ghaiz, dan mereka menahan amarah mereka. Wal afina anin nas, dan mereka memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka pun memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'amun, dan mereka tidak israr, tidak senantiasa melakukan apa yang telah mereka lakukan, tidak senantiasa melakukan kemaksiatan. Wa hum ya'lamun, dan mereka dalam keadaan mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itulah orang-orang yang balasan bagi mereka adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga-surga tersebut dan sungguh baik ganjaran orang-orang yang beramal saleh. وقوله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والمسارعة هي المبادرة وعدم التأخر، بل يجد العبد ويجتهد في أعمال أهل الجنة التي توصل العبد إلى الجنة. قال وسارعوا إلى مغفرة، أي بادروا وتسابقوا وتنافسوا إلى نيل مغفرة من الله سبحانه وتعالى. والمغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها والصفو عن العباد والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. وجنة عرضها السماوات والأرض، وجنة عرضها السماوات والأرض، فذكر سبحانه وتعالى عرض الجنة ولم يذكر طولها، وهذا فيه دلالة على عظم سعة هذه الجنة وعظم بركتها وكثرة خيراتها وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهلها فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في قلب بشر. فإذا كان عرضها عرض السماوات والأرض فكيف بطولها؟ ومن المعلوم أن الطول أطول من العرض بشيء كبير. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هذه الجنة أعدت للمتقين، وقوله أعدت دليل على أن الجنة موجودة ومخلوقة ومهيئة بأنواع النعم وصنوف المنن التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. والمتقون هم الذين حققوا تقوى الله عز وجل في الغيب والشهادة والسر والعلانية، وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى تبارك وتعالى عنه والزجر. وهذه حقيقة التقوى، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه وقاية تقيك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. Para pendengar Radio Roja, Radio Hang dan yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju jannah surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-musara'ah, tatkala Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah, ya artinya apa? Berlombalah kalian. Bersegeralah kalian, jangan sampai terlambat. Ya, segeralah menuju ampunan Allah. Segeralah menuju surga Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terlambat. Akan tetapi bersungguh-sungguh berijtihad, bersungguh-sungguh agar segera sampai kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amalan-amalan ahli jannah, amalan-amalan saleh yang bisa mengantarkan kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya makna dari kalimat wasari'u artinya bersegeralah dan berlombalah agar bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-maghfirah, ya, yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu disebutkan oleh Syekh tadi, maghfirah adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan adanya sitr, yaitu Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa yang dilakukan oleh para hamba. Allah tidak ungkapkan, Allah tidak membuat malu seorang hamba di akhirat kelak dengan menutupi, ya, menutupi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karenanya seorang hamba minta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ardhuhas samawati wal ard, Allah menjelaskan bahwasanya surga Allah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, arduha, ya kalau dalam bahasa Arab, ard itu artinya lebarnya. Lebarnya itu seperti langit dan bumi. Perhatikan dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan lebarnya surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan tulul jannah. Allah tidak menyebutkan tentang panjangnya surga. Ya. Padahal kita ketahui bersama bahwasanya namanya panjang, ya, itu lebih panjang daripada lebar. Ya. Ada panjang, ada lebar. Dan selalu panjang itu lebih panjang daripada lebar. Kalau lebar surga saja seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjang surga? Maka hal ini menunjukkan bahwasanya akan luasnya surga dan akan agungnya surga dan menunjukkan akan agungnya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Nikmat-nikmat yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata kita. Mata-mata manusia tidak pernah melihat kenikmatan tersebut. Bahkan tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia. Dan bahkan sama sekali nikmat yang sangat agung yang tidak pernah terbetik dalam hati-hati mereka. Bagaimana lagi luas surga tersebut? Kalau lebarnya saja seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, surga yang luasnya sangat luar biasa tersebut uiddat lil muttaqin. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya surga itu ada sekarang, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan dengan segala isinya, dengan beraneka ragam kenikmatan yang Allah sediakan dalam surga. Untuk siapa para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk siapa segala kenikmatan yang beraneka ragam tersebut Allah siapkan? Uiddat lil muttaqin adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa ke orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang mewujudkan takwa mereka kepada Allah fisir wal alaniyah, baik dalam keadaan mereka bersendirian ataupun tatkala mereka di hadapan orang banyak mereka tetap bertakwa. Tatkala di hadapan orang banyak mereka takut kepada Allah, dan tatkala mereka bersendirian mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah hakikat takwa, yaitu engkau menjadikan antara engkau dan azab Allah wiqayah, ada penghalang yang kau jadikan antara engkau dengan azab Allah, agar engkau tidak terjerumus dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memperoleh wiqayah takwa tersebut? Yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik dalam keadaan bersendirian maupun di hadapan orang banyak. Thumma dzakara subhanahu wa taala sifat al-muttaqin alladziina u'iddat lahum al-jannah. Fabada'aha biqoulihi الذين ينفقون في السراء والضراء، أي يتصدقون ويبذلون من أموالهم في حال عسرهم ويسرهم، فإن أيسروا وكثر المال عندهم أنفقوا منه بكثرة بحسب ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى وأوسع عليهم في المال، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. فينفقون ولو من شيء قليل. وقد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن درهما واحد غلب 1000 درهم، وبين ذلك بأن صاحب الدرهم الواحد لم يملك إلا درهمين فتصدق بأحدهما، فيكون بذلك قد تصدق بنصف ماله. والرجل الذي أنفق 1000 درهم يملك مالا كثيرا، فأنفق من عرض ماله 1000 درهم، فكان الدرهم واحد قد غلب 1000 درهم. فالشاهد أن من صفات أهل الجنة الإنفاق في السراء والضراء، في السراء والضراء، في السراء في السعة وكثرة المال وتوفره وتزايده عند العبد، وفي الضراء قلة المال. فقليل المال ينبغي أيضا أن يهتم بأمر النفقة ويتصدق ولو بالقليل. قد جاءت مرة امرأة إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسأل شيئا فلم تجد إلا 3 تمرات فتصدقت بها على تلك المرأة. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang bersegera menuju maghfirah Allah dan surga Allah, maka Allah sebutkan bagaimana sifat-sifat orang bertakwa tersebut, ya. Orang-orang yang bertakwa yang Allah siapkan surga bagi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang pertama kali dengan firman-Nya, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra." Yaitu mereka lah orang-orang yang Allah sediakan surga bagi mereka. Yaitu orang-orang yang mereka berinfak, bersadaqah. Fisarra wa dharra. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Artinya apa? Mereka bersadaqah dengan harta yang mereka miliki. Baik tatkala mereka dalam keadaan senang maupun tatkala mereka dalam keadaan sulit. Ya. Sarra yaitu dalam keadaan muda. Dan dharra dalam keadaan tatkala dalam keadaan usr, dalam keadaan sulit. Kalau harta mereka lagi banyak, mereka dalam keadaan sarra, dalam keadaan senang dan mudah, harta mereka lagi banyak, maka mereka bersedekah sesuai dengan yang Allah mudahkan bagi mereka. Sedekah yang mereka keluarkan pun banyak. Dan demikian juga tatkala mereka dalam keadaan sulit, di mana harta mereka sedikit, tidak menghalangi kondisi mereka untuk bersedekah. Meskipun harta mereka sedikit, mereka tetap bersedekah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqun nar walau bi syikkit tamrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bertakwalah, jagalah diri kalian dari api neraka, hindarkanlah diri kalian dari api neraka meskipun dengan bersedekah sebutir korma atau setengah korma." Meskipun hanya sebutir korma atau setengah korma, ya, kalau kita bersedekahkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menghindarkan seorang dari api neraka. Oleh karena disebutkan dalam satu hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada sebuah dirham yang akhirnya mengalahkan 1000 dirham. Ya. Satu dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. Bagaimana bisa demikian? Maka dijelaskan bahwasanya orang yang bersedekah dengan 1 dirham ini, ya, ternyata bisa mengalahkan orang yang bersedekah dengan 1000 dirham. Kenapa bisa demikian? Karena yang memiliki 1 dirham ini, dia tidak memiliki kecuali 2 dirham. Dia tidak memiliki uang kecuali 2 dirham. Oleh karenanya tatkala dia bersedekah dengan 1 dirham, maka artinya dia telah bersedekah dengan setengah harta yang dia miliki. Ya, 50% dari harta yang dia miliki telah dia sedekahkan. Adapun orang yang bersedekah dengan 1000 dirham yang tadi dikalahkan, ya, pahalanya lebih sedikit daripada orang yang bersedekah dengan 1 dirham. Kenapa? Karena yang memiliki 1000 dirham tadi memiliki uang yang sangat banyak sehingga 1000 dirham yang dia keluarkan tidak ada nilainya dibandingkan dengan harta yang dimiliki. Adapun yang memiliki 1 dirham ini, 1 dirham itu nilainya setengah dari hartanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah mengingatkan orang-orang yang bertakwa, mereka tetap bersedekah baik dalam keadaan senang, tatkala harta mereka banyak, bertambah-tambah, harta mereka berlimpah ruah, mereka bersedekah, tidak lupa untuk bersedekah. Demikian juga tatkala mereka dalam keadaan dharra, dalam keadaan sulit, tatkala harta mereka sedikit, mereka juga tidak lupa untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena disebut dalam satu hadis, tatkala ada seorang wanita, ya, datang menemui Aisyah radhiyallahu taala anha dan minta, ya, sedekah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun Aisyah radhiyallahu taala anha tidak memiliki kecuali 3 butir korma. Namun Aisyah tetap bersedekah kepada wanita tersebut dengan sedikit harta yang dia miliki. Thumma ذكر تبارك وتعالى الصفة الثانية للمتقين وهي كظم الغيظ، قال والكاظمين الغيظ، وكظم الغيظ هو حبسه في النفس ومنع النفس من إبدائه وإخراجه، وذلك أنهم إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، أي أن قلبهم يمتلئ من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل، فإنهم لا يعملون بمقتضى هذه الطباع البشرية بل يكظمون ما في قلوبهم من الغيظ. بالصبر عن مقابلة المسيء إليهم ومنع النفس من معاقبته وإيذائه. فهذه صفة عظيمة من صفات المتقين. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang kedua yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu wal kadhiminal ghaiz. Allah sebutkan yaitu mereka adalah orang-orang yang merendam amarah mereka, merendam kemarahan mereka. Adapun kadhmul ghaiz yaitu artinya adalah menahan jiwa agar tidak marah. Ya, jika seorang disakiti oleh orang lain, maka dalam dadanya bertumpuk dan berkobar api kemarahan. Yang kemarahan ini membuat seorang, ya syarat tabiat manusia, ingin balas dendam, ingin melampiaskan kemarahan tersebut. Dan ingin diungkapkan dengan sikap balas dendam terhadap orang yang menyakitinya. Akan tapi mereka orang-orang bertakwa, tatkala disakiti oleh orang lain, dan sudah timbul sebab kemarahan dalam dada-dada mereka, maka mereka pun bersabar. Mereka merendam kemarahan yang timbul dalam dada-dada mereka. Meskipun di hadapan mereka, orang-orang tersebut berbuat jelek terhadap mereka. Ya. Ada orang berbuat jelek kepada mereka, mereka tetap bersabar. Ini merupakan sifat yang sangat agung yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang sangat luas. Qad thabata fi Sunan Ibn Majah min hadits Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min jur'atin a'zamu ajran indallahi min jur'ati ghaizin kadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah. Tidak ada suatu yang lebih agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sikap marah yang dipendam oleh seorang hamba karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa as-sifatu الثالثة من صفات المتقين أهل الجنات العفو عن الناس. قال تعالى والعافين عن الناس. والعفو باب واسع يدخل فيه العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل. والعفو أبلغ من الكظم. العفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى من الأخلاق الرذيلة. الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وختم جل وعلا هذا السياق بقوله والله يحب المحسنين، وهذا يشتمل على ذكر صفة الرابعة لعباد الله المتقين وهي الإحسان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده. قال والله يحب المحسنين. والإحسان كما بين أهل العلم نوعان: الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمر بالمعروف ونهي عن منكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات. فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله تعالى وحق عبيده. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga bagi Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang yang bersalah kepada mereka. Adapun memberi maaf, ya, itu memiliki pembahasan yang luas, ya. Masuk di dalamnya yaitu pengampunan terhadap semua orang yang membuat kesalahan terhadap kita, ya, terhadap diri engkau. Dan Syekh menjelaskan bahwasanya al-afu a'dhamu minal kadzib, bahwasanya memberi maaf itu lebih baik daripada hanya sekedar menahan kemarahan. Sebelumnya Allah telah menyebutkan di antara sifat orang bertakwa yaitu mereka meredam kemarahan mereka, meredam amarah mereka. Namun afu itu lebih baik dan lebih hebat daripada hanya sekedar meredam. Karena orang yang sudah memaafkan, dia bukan hanya sekedar meninggalkan kemampuan dia untuk membalas kesalahan orang yang bersalah kepada dia. Selain dia meninggalkan sikap untuk membalas dendam, dia juga memberi ampunan kepada orang tersebut, maafkan orang tersebut, ya. Bukan hanya meredam, bahkan memaafkan. Seakan-akan orang tersebut tidak bersalah, dia maafkan. Dan saya mengatakan sifat seperti ini, memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada dia, yaitu tidaklah dimiliki kecuali orang-orang yang telah berhias dengan akhlak yang mulia dan telah melepaskan dirinya dari akhlak-akhlak yang terhina, akhlak-akhlak yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memberi yang memaafkan dan perbaiki, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir dari ayat ini mengatakan, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini juga isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat yang keempat dari orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka berbuat ihsan, berbuat baik. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun al-ihsan yang merupakan sifat-sifat orang yang bertakwa, ada dua macam. Yang pertama adalah al-ihsan fi ibadatil khaliq. Yang kedua adalah ihsan ilal makhluk. Yang pertama adalah berbuat ihsan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berbuat ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun berbuat ihsan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihat engkau. Adapun berbuat ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu engkau menyampaikan, menghantarkan kemanfaatan, kemaslahatan yang berkaitan dengan agama maupun kemanfaatan duniawi kepada makhluk Allah, dan engkau mencegah sampainya keburukan, baik keburukan yang berkaitan dengan agama maupun keburukan yang berkaitan dengan dunia kepada mereka. Engkau cegah, jangan sampai keburukan agama ataupun keburukan dunia sampai kepada mereka. Ini yang disebut dengan ihsan. Mengantarkan kebaikan, baik yang berkaitan dengan agama maupun berkaitan dengan dunia kepada mereka, atau mencegah keburukan yang bisa menghantam agama mereka atau keburukan yang bisa mengorek dunia mereka. Oleh karenanya, masuk dalam ihsan al-amr bil ma'ruf, orang yang melakukan amr bil ma'ruf kemudian nahyu anil munkar, itu termasuk dari berbuat ihsan yang berkaitan dengan agama mereka. Atau dia mengajar, memberi pelajaran bagi orang-orang yang tidak paham di antara mereka, atau memberi nasihat kepada orang-orang yang lalai di antara mereka, memberi nasihat kepada orang-orang yang umum maupun orang-orang yang khusus di antara mereka. Ini termasuk ihsan. Demikian juga seorang yang berusaha untuk menyatukan, ya, menyatukan hati-hati mereka jika mereka berpecah belah, jika mereka bermusuhan, kemudian dia berusaha untuk menyatukan mereka, ini juga berbuat ihsan. Di antara bentuk ihsan juga adalah memberikan sedekah kepada mereka atau nafkah kepada mereka, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang mustahab kepada mereka dengan beraneka ragam kondisi yang ada pada mereka, ya, yaitu memberi nafkah kepada orang-orang yang membutuhkan meskipun kondisi mereka beraneka ragam, ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya seperti itu, yang mereka semua membutuhkan bantuan. Oleh karenanya orang yang bertakwa memberi bantuan kepada mereka berupa sedekah kepada mereka. Oleh karena juga termasuk dalam ihsan, yaitu menyampaikan kebaikan kepada mereka, nasihat kebaikan, dan mencegah keburukan. Jangan sampai kita mengganggu mereka, wahtimalul adha, dan bersabar jika mereka memberi gangguan kepada kita, ya, kita maafkan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa dari sifat-sifat yang sebelumnya. Maka barang siapa yang menjalankan perkara ini, maka dia telah menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala dan telah menunaikan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفة خامسة من صفات المتقين، وهي سرعة أوبتهم وإنابتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى عند بدور خطأ أو حصول تقصير. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أي أن هؤلاء إن صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو دون ذلك بادروا وسارعوا إلى التوبة والاستغفار، وذكروا ربهم وما توعد به العاصين، وعد به المتقين. وهذا فيه عظم أثر معرفة العبد بربه وأسمائه وصفاته وعظمته، وأن معرفة الله وذكره جل وعلا يردع العبد عن المعاصي ويمنعه عن مقارفة الذنوب. ولهذا إذا بدر من هؤلاء شيء من المعاصي أو الظلم أو نحو ذلك بادروا إلى التوبة وسألوا الله سبحانه وتعالى المغفرة للذنوب والستر للعيوب مع الإقلاع عنها والندم على فعلها دون إصرار. ولهذا قال الله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما الذي يصر والعياذ بالله على المعاصي ويستمرئها ويداوم عليها فهذا ليس من أمارات الخير ولا من علامات الصلاح، بل هو دليل على فساد الإنسان وانحرافه. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang kelima dari orang-orang yang bertakwa yang bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana mereka sangat bersegera dalam bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jika mereka melakukan kesalahan atau ada tanda-tanda kekurangan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Yaitu orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka lakukan. "Mamay yaghfiru dzunuba illallah." Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? "Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan mereka tidak terus terjerumus dalam kemaksiatan tersebut, tapi mereka berhenti. Wahum ya'lamun, dan mereka dalam keadaan mengetahui. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ini menjelaskan tentang sifat yang kelima dari orang-orang yang bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika muncul dari mereka perbuatan buruk, dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, mereka segera beristighfar. Mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung ingat tentang ancaman yang Allah berikan terhadap pelaku kemaksiatan, dan mereka langsung ingat juga tentang janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertobat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka pun berhenti, tidak menerus terus-menerus dalam maksiat yang telah mereka lakukan. Ya. Ketahuilah bahwasanya ini menunjukkan akan pentingnya seorang untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengenal ancaman Allah, mengetahui janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka akan mencegah dirinya dari terjerumus dalam dosa-dosa. Oleh karenanya, yang namanya manusia pasti lalai. Tatkala orang-orang bertakwa ini ya terjerumus dalam salah satu dosa, terjerumus dalam kesalahan, mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-maghfirah, minta diampuni dosa-dosa mereka, minta agar ditutupi dosa yang telah mereka lakukan, agar mereka tidak dipermalukan di hadapan manusia yang lain, agar dosa mereka ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka segera meninggalkan dosa-dosa tersebut, dan mereka tidak melakukan israr. Oleh karenanya Allah mengatakan walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak melakukan israr, tidak terus-menerus terjerumus dalam maksiat tersebut. Adapun seorang yang sudah melakukan kemaksiatan dan tidak berhenti dari maksiat tersebut, malah terjerumus terus-menerus, tidak berhenti, maka ini tidak sama sekali tidak menunjukkan akan tanda-tanda kebaikan, bahkan hal ini menunjukkan akan tanda-tanda keburukan. Thumma khatam Allah Subhanahu wa taala hadha as-siyaq al-mubarak bidhikri jazaa'i haula وحسن عاقبتهم وجميل مآبهم يوم يلقون الله سبحانه وتعالى. فقال أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات جزاؤهم أي عند الله مغفرة من ربهم أي لذنوبهم بستر العيوب والتجاوز والصفح، وجنات تجري من تحتها الأنهار. أولئك جزاؤهم عند ربهم، أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي فيها من النعيم المقيم والثواب العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال خالدين فيها أي أبد الآباد. قال ونعم أجر العاملين، وهؤلاء العاملون عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من أهل هذه الصفات العظيمة والنعوت المباركة، وأن يجعلنا من أهل جنات النعيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأدعو جميع المستمعين الكرام إلى مراجعة هذه الآيات في سورة آل عمران بدءا من الآية 133 وإلى انتهاء الآية 136. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar Radio Roja, Radio Hang dan yang lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri konteks pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang bersegera menuju surga Allah dan menuju maghfirah Allah dengan menyebutkan jaza, yaitu balasan atau janji yang Allah berikan kepada mereka. Itu balasan yang sangat indah, tatkala mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka berada di akhirat dan bertemu dengan Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah mereka orang-orang yang bertakwa, ya. Jaza bagi mereka, balasan bagi mereka adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan sungguh indah pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka maghfirah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah tidak akan memperbaiki orang lain. Dosa yang telah mereka bertobat dari dosa tersebut, Allah tutupi. Dan Allah sediakan bagi mereka nikmat yang sangat besar dan nikmat yang abadi. Nikmat yang sangat luar biasa. Yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbi bashar. Nikmat-nikmat yang sangat indah yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Jangankan melihat, bahkan tidak pernah didengar oleh telinga kita. Nikmat yang bukan hanya tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati-hati kita. Nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha, mereka kekal di dalam kenikmatan tersebut. Abadul abad, selama-lamanya, tidak ada hentinya, tidak ada putusnya. Nikmat yang abadi dan selama-lamanya. Allah mengatakan, "Wa ni'ma ajrul 'amilin." Sungguh baik dan sungguh indah ganjaran yang Allah berikan terhadap orang-orang yang beramal saleh. Perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang beramal saleh? Itu orang-orang yang bertakwa. Amalan yang mereka lakukan sedikit. Kita beramal terbatas sedikit. Namun, ganjaran yang Allah berikan, yang Allah janjikan sangat luar biasa. Tidak sebanding dengan amalan mereka. Oleh karena Allah mengatakan, ni'ma ajrul amilin, sungguh indah balasan bagi orang-orang yang beramal saleh. Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya, para pendengar sekalian, termasuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia ini. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari amalan-amalan yang buruk, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permintaan hamba-hambanya dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Dan terakhir, Syekh mengingatkan para pendengar sekalian untuk kembali membaca ayat-ayat tadi dalam surat Ali Imran, ya, yaitu ayat 133 sampai ayat 136 tentang sifat-sifat orang-orang yang bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadarah an-nafi'ah. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Para pendengar Radio Roja, Radio Hang, dan radio-radio lainnya yang menyimak siaran kita di hari ini, kita akan buka sesi tanya jawab. Dan untuk yang pertama, kita angkat pertanyaan dari pendengar kita di Bekasi, Ummu Rahma. Silakan Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Syekh. Syekh, sudah banyak ilmu yang saya dapat dari Syekh. Saya tulis dan namun yang saya takutkan adalah tidak dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang Syekh berikan dan menjadi bumerang nanti di yaumil akhir. Dan saya berharap menjadi orang yang bertakwa yang Syekh berikan ilmu-ilmu yang Syekh berikan. Mohon Syekh memberikan nasihat kepada saya agar dapat mengamalkan ilmu tersebut dan menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Baik. Terima kasih Ummu Rahma, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Taqul ana istafadtu wa ta'allamtu min asy-syekh, min mu'allafat asy-syekh wa kadzalika idza'ah. واستفدت كثيرا علوما كثيرة لكن أنا أخاف على نفسي حيث أني لم أعمل بكل ما استفدت من الشيخ وأخاف على نفسي في الآخرة فأرجو نصيحة منكم. نصيحتي لهذه السائلة وفقها الله ورزقنا الله وإياها العلم العمل بما نعلم أن تجاهد نفسها على العمل، والنفس تحتاج إلى مجاهدة كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنصح هذه السائلة وغيرها ممن يسأل عما سألت عنه بأمرين اثنين: إذا وفق العبد لهما سعد في دنيا وأخرى، جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقوله احرص على ما ينفعك أمر بمجاهدة النفس على الفضائل والخيرات والبعد عن الرذائل والمنكرات، وقوله واستعن بالله أي اطلب المدد والعون من الله. فإذا سمع المسلم بالخير والعلم والفائدة يجاهد نفسه على فعل ذلك ويطلب من الله أن يعينه على ذلك. فإذا وفق العبد للأمرين المجاهدة والاستعانة بالله عز وجل تيسرت أموره وأعين على كل خير، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد. Nasihat yang Syekh berikan kepada ukhti yang bertanya tadi, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada beliau dan juga kepada para pendengar sekalian, yaitu agar bisa bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam beramal, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Saya mengingatkan bahwasanya jiwa ini butuh untuk bermujahadah, ya. Jiwa ini memang membuat kita malas untuk beribadah. Namun ingat, kalau kita lawan dan kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh, ya, maka Allah akan mudahkan jiwa kita untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami, "Lanahdiyannahum subulana," maka kami sungguh-sungguh akan, ya, memberi jalan kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh akan bersama orang-orang berbuat ihsan. Oleh karenanya, hendaknya kita, termasuk ukhti yang bertanya, bermujahadah, biasakan diri. Kalau sudah bermujahadah dan bersungguh-sungguh, maka Allah akan mudahkan jiwa ukhti untuk beramal saleh. Dan Syekh mengingatkan tentang dua perkara kepada ukhti yang bertanya dan juga kepada pendengar sekalian. Dan barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakan dua perkara ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua perkara ini terkumpulkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian bersemangat, engkau bersemangat, ala ma yanfa'uk, untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagi engkau. Wasta'in billah, dan hendaknya beristianah, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah engkau, ya, dalam meraih apa yang bermanfaat bagi engkau, yaitu hendaknya engkau, ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beramal kebaikan, untuk berusaha mencari kebaikan, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, berusaha semaksimal mungkin untuk bersemangat dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan juga agar jauh dari seluruh perbuatan kemungkaran, ya, perbuatan dosa. Berusaha semangat untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kemudian kata Nabi SAW, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mintalah pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin, meskipun kita punya ilmu banyak, tidak mungkin bisa kita mengamalkan ilmu kita kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun semangat kita, betapapun besar ilmu kita, tidak mungkin kita bisa beramal saleh. Oleh karenanya, barang siapa yang menggabungkan antara dua ini, berusaha mencari, mendengarkan ilmu, berusaha belajar, kemudian dia berusaha mengamalkannya sambil beristianah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa menjadikan jiwa kita terbuka, hati kita terbuka, sehingga bisa mengamalkan apa yang kita ilmui, maka sungguhnya dia telah akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Baik, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian untuk berikutnya kita angkat pertanyaan yang datang melalui penelpon yang kedua. Ada Pak Ijal di Pasar Minggu Jakarta, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Syekh, barakallahu fiik. Saya ingin menanyakan bagaimana penjelasan di mana ada riwayat orang yang bermaksiat karena satu amalan bisa menyelamatkan mereka dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Seperti riwayat yang saya dengar, seorang yang bermaksiat memberi minum seekor anjing kemudian dimasukkan Allah ke surga. Kemudian di situ juga ada seorang yang diminta dibakar tubuhnya terjarungkan ke laut agar tidak disiksa oleh Allah. kemudian juga orang yang bertobat telah membunuh dua atau banyak orang kemudian dimasukkan ke surga. Gimana penjelasan itu saya? Apakah nah. satu amalan yang mereka lakukan itu bisa menghapus semua dosa-dosa mereka? Nah. Dan kemudian saya minta doa saya karena saya masih dibukakan pintu pengetahuan agama pada diri saya dan keluarga saya dan tetap dimudahkan jalan saya ke depan dan istirahat dengan jasa. Itu aja saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ijal. Silakan Ustaz. Tolong diulang putus-putus. Pertanyaan dari Pak Ijal di pasar Minggu tadi yang bertanya, bagaimanakah penjelasan dari adanya orang-orang pelaku maksiat yang karena suatu amalan kemudian diampuni dan masuk surga. Semisal seorang pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing, kemudian Allah ampuni dia dan masuk ke dalam surga. Bagaimanakah penjelasan dari hal ini? Begitu juga dengan ada seorang yang meninggal kemudian meminta kepada ahli warisnya untuk menebarkan jasadnya ke berbagai tempat karena takut akan Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya terhadap dua hal ini. Jazakallahu khairan. Kuna tu bayan min asy-syekh an yani warada fil ahadith an ba'd al-usat amila bi amalin qalil aw amila bi amalin muayyan wa faghfar Allahu lahu. Kamithl az-zaniyah allati yani saqat al-kalb وكذلك الرجل الذي وصل لأبنائه إلى ميت فحققوني في المدارين في اليمن مخوفا من الله فأدخ له الجنة. نرجو الشرح والبيان مثل هذه الحديث. السائل وفقه الله بمناسبة هذه الموضوعات والأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عباده المتقين من مسارعة إلى الأعمال الصالحات وبعد عن الأعمال المحرمات وعدم الإصرار على الذنوب، فيسأل عن بعض الأحاديث التي هي داخلة في باب الرجاء مثل قصة المرأة البغي التي سقت كلبا فغفر لها، وكذلك قصة الرجل الذي قال لأبنائه إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروا على رمادي في البحر لئن قادر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. وهذه الأحاديث التي هي داخلة في باب الرجاء أيضا يقابلها في السنة أحاديث داخل في باب الخوف، وأهل العلم رحمهم الله تعالى في مثل هذا الباب يؤكدون على أهمية الجمع بين الأحاديث الواردة في البابين باب الرجاء وباب الخوف، لأن المسلم إذا أعمل أحاديث الرجاء وأهمل أحاديث الخوف يأمن من مكر الله، وإذا أعمل أحاديث الخوف وأهمل أحاديث الرجاء قنط من رحمة الله. وكل من القنوط والأمن، القنوط من رحمة الله والأمن من مكره سبحانه وتعالى، كل منهما من كبائر الذنوب. ولهذا الواجب على المسلم في هذا الباب أن يجمع بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، ويجتمع له الرجاء والخوف بإعمال النصوص الواردة في الباب، في باب الرجاء والنصوص الواردة في باب الخوف. ولا شك أن هذا الذي حصل لتلك المرأة وترتب عليه ما ترتب من مغفرة دال على قيام أمر عظيم في قلب هذه المرأة أوجب حصول هذا الثواب العظيم والمغفرة، وهو توحيد الله وإخلاص العمل له. لأن قد يقوم الإنسان بمثل هذا العمل رياء وسمعة وإرادة للدنيا فلا يقبل الله منه ذلك. فقام بهذه المرأة من الصدق والإخلاص وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ثوابه وأجره ما ترتب عليه مثل هذه المغفرة العظيمة. وكذلك الآخر الذي قال لأبنائه إن أنا مت فحرقوني قام في قلبه من خشية الله وخوفه وخوف عقابه سبحانه وتعالى ما جعله يصاب بهذا الذهول والخوف الشديد الذي قال معه لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأعاده الله سبحانه وتعالى وقال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك ربي. فهذه الخشية التي قامت في قلبه وملأت قلبه عند وفاته خوفا من الله سبحانه وتعالى ترتب عليها مثل هذا الأثر. والشاهد أن الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يجاهد نفسه على الإخلاص والصدق والخشية من الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى والبعد عن الذنوب واجتناب المعاصي وأن يجمع في أعماله وطاعاته وحياته بين الرجاء والخوف ليفوز بعظيم موعود الله وجزيل أجره وثوابه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak tadi ya berkaitan dengan pembahasan yang sedang kita bahas ya. Kita pada pengajian kali ini sedang membahas tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa yang mereka bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka melakukan banyak amalan soleh dan mereka menjauhkan diri mereka dari kemaksiatan dan tidak terus nantiasa terjerumus dalam kemaksiatan. Bapak ini bertanya tentang hadis-hadis yang datang dalam babur roja, tentang yang menunjukkan akan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kisah wanita pezina ya, yang dia memberi minum kepada seekor anjing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Demikian juga hadis yang menyebutkan tentang kisah seorang laki-laki yang dia tatkala meninggal dia mengumpulkan anak-anaknya dan dia berkata idza mitu faharriquni tsumma dharuni fil yammi, kata dia, kalau saya meninggal wahai anak-anakku maka bakarlah aku kemudian tebarkanlah debuku di laut ya. Fa in qadirallahu alayya, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan aku kembali, mengumpulkan jasadku yang sudah jadi debu dan ditebarkan di laut, la yu'adzibanni, maka Allah Subhanahu wa taala akan la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabku dengan azab yang sangat sangat pedih. Maka orang ini khawatir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin meninggal dalam keadaan jasadnya utuh, maka dia mewasiatkan kepada anak-anaknya agar jasadnya dibakar dan ditebarkan sehingga tidak dibangkitkan kembali karena takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takutnya ini Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengampuni dosa-dosanya dan masukkan dia ke dalam surga. Saya menjelaskan bahwasanya hadis-hadis seperti ini, ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan dalam bab roja, yaitu hal-hal yang menunjukkan akan pengharapan kita terhadap luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun saya mengingatkan di sana ada hadis-hadis juga yang berseberangan dengan hadis-hadis seperti ini, itu hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana yang mengantarkan kita kepada babul khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis seperti banyak, betapa banyak hadis yang menunjukkan barang siapa berbuat ghibah masuk neraka, barang siapa yang melakukan maksiat ini masuk neraka, melakukan maksiat ini masuk neraka. Hadis-hadis ini juga banyak. Oleh karenanya para ulama menjelaskan dan menekankan kepada kita agar kita menggabungkan antara dua model hadis-hadis seperti ini. Hadis-hadis yang mengantarkan kepada roja, pengharapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, harus kita gabungkan dengan hadis-hadis yang mengantarkan kita kepada rasa takut tentang bagaimana orang-orang yang melakukan maksiat Allah masukkan mereka ke dalam api neraka. Karena barang siapa, kata Syekh, barang siapa yang hanya memperhatikan hadis-hadis yang seperti ini yang mengantarkan kepada roja, mudah sekali Allah mengampuni. dosa seorang, mudah sekali Allah masukkan seorang dalam surga, maka akan timbul dalam dirinya al-amnu min makrillah. Dia merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, barang siapa yang hanya melihat hadis-hadis yang mengerikan, yang menyebutkan barang siapa melakukan dosa ini masuk neraka, barang siapa melakukan dosa ini masuk neraka, maka akan timbul dalam dirinya rasa takut yang luar biasa, sehingga dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya, dan dua perkara ini, yaitu merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, dan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dua-duanya merupakan dosa besar. Oleh karenanya, seorang muslim menggabungkan antara dua model hadis ini. Ya. Dua model hadis ini harus digabungkan. Ya. Tidak didahukan, ya. Sehingga dia mengumpulkan dalam dirinya rasa khauf dan rasa roja. Berharap dan juga rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, yang timbul dalam hati wanita ini, ya, tatkala dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gara-gara memberi minum kepada seekor anjing, menunjukkan akan amalan yang agung yang terdapat dalam hatinya. Tatkala dia melakukan amalan ini, yaitu tauhid yang ada dalam dirinya, dan juga keikhlasan dan kesungguhannya tatkala memberi pertolongan kepada hewan yang hina, yaitu anjing. Inilah yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Karena tentunya tidak semua orang yang melakukan amalan seperti ini diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang melakukan amalan besar, bukan hanya amalan yang ringan seperti memberi minum kepada seekor anjing. Amalan yang besar, amalan yang luar biasa. Akan tapi hatinya kosong dari nilai-nilai seperti ini. Keikhlasannya tidak tinggi, tauhidnya tidak tinggi, kesungguhannya tidak tinggi. Tentunya dia tidak akan mendapatkan janji sebagaimana yang Allah berikan kepada wanita yang telah memberikan minum kepada anjing ini. Demikian juga, seorang yang telah berwasiat kepada anak-anaknya, jika saya mati, maka bakarlah diriku, kemudian tebarkanlah debuku. Ya. Ini menunjukkan rasa takut yang terdapat dalam dirinya. Ya. Meskipun dia ragu tentang, dia telah melakukan dosa besar, dia ragu akan kekuasaan Allah, seakan-akan dia masih ragu, apakah Allah mampu untuk mengumpulkan jasadnya setelah dibakar atau tidak. Ternyata Allah mampu, namun dia ragu. Namun kenapa dia memerintahkan anak-anaknya untuk membakar dirinya? Karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, membangkitkan dia, mengumpulkan lagi jasadnya yang telah menjadi debu, yang telah disebarkan di lautan. Allah mengatakan, وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ. Apa yang membuat engkau membakar, memerintahkan anak-anak untuk membakar dirimu? Kata dia, خَشْيَتُكَ يَا رَبِّي. Karena saya takut kepada engkau, ya Allah. Maka rasa takut inilah yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengampuni dosa-dosanya. Yang jadi perhatian bagi para pendengar sekalian, hendaknya seorang tetap berusaha untuk beramal soleh, berusaha untuk menjauhkan dirinya dari segala bentuk kemaksiatan, dan kemudian juga berusaha untuk menjauhkan dirinya dari segala bentuk kemaksiatan, dan juga berusaha menggabungkan antara roja dan khauf, rasa harapan dan rasa takut, sehingga barang siapa yang melakukan hal ini, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala, surga yang sangat luas, dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para pendengar Radio Roja dan Radio Hang dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat yang telah diberikan oleh Syekh pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.